datanglah sayang, dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Usaplah dahiku dan kan ku katakan semua. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah biarkan ku bersandar, jangan kau pergi untuk menghindar. Rasakan resahku dan buat aku tersenyum dengan canda tawamu walaupun untuk sekejap. Karena hanya engkau sanggup redakan aku, karena engkaulah satu-satunya untukku. Dan pastikan kita selalu bersama, karena dirimu lah yang sanggup mengerti aku dalam susah ataupun senang. Dapatkan engkau selalu menjaga. Dan